Ku rasakan diriku sepi tanpa kamu. Sakit hatiku mengingat kamu. Dan kesendirianku semakin tak wajar. Gelisah di dalam hati sejak kamu pergi. Begitu kejam kekasih, kau tinggal aku di sini. Tanpa sebab kini kau beranjak pergi. Begitu kejam kekasih, kau tinggal aku sendiri. Ku rasa kini ku mendekati kira. Aku rasakan diriku sepi tanpa kamu. Sakit hatiku mengingat kamu. Jam kesendirianku semakin tak wajar. Gelisah di dalam hati sejak kamu pergi. Begitu kejam kekasih, kau tinggal aku di sini. Tanpa sebab kini kau beranjak pergi. Begitu kejam kekasih, kau tinggal aku sendiri. Ku rasa kini ku mendekati gila. Begitu kejam kekasih, kau tinggal aku sendiri. Ku rasa kini ku mendekati gila. Begitu kejam kekasih, kau tinggal aku sendiri. Ku rasa kini ku mendekati gila. Thank you.